Baik. Dan telah kita jelaskan pula jenis yang berikutnya, bahwa terkadang suatu kalam zahirnya insya, tapi yang dimaksud adalah khabar, dalam artian bisa disifati dusta atau benar. Dan terkadang al-kalam sebaliknya, ya, bahwa al-kalam tersebut zahirnya khabar, tapi ternyata yang dimaksud adalah al-insya. Nah, misalul awal, permisalan yang pertama, yaitu kalam yang zahirnya khabar, tapi yang dimaksud adalah insya. Contohnya, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Baqarah, ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Bahwa wanita-wanita yang ditalak, mereka menunggu, ya, menunggui diri-diri mereka, yakni masa iddah mereka, itu sebanyak 3 quru. Terlepas dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang makna al-qur'u di sini. Karena sebagian menyatakan quru yakni tuhur, ya, 3 kali suci, ada yang mengatakan yang dimaksud al-haid, 3 kali haid. Terlepas dari itu, kita tidak ingin membicarakan masalah itu. Tapi yang menjadi syahid dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini adalah firmannya wal mutallaqatu yatarabbasna. Nah, yatarabbasna di sini apa bentuknya, ikhwan? Fi'il mudhari'. Ya, seakan-akan mengabarkan begitu. Bahwa wanita-wanita tersebut yang ditalak, mereka menunggu masa iddah mereka selama 3 quru. Gitu. Ya, seakan-akan terjadi gitu loh. Ada suatu kejadian lalu kita mengabarkan bahwa wanita-wanita yang ditalak ini, mereka menunggu masa iddah mereka selama 3 quru. Seakan-akan kita mengabarkan. Sehingga orang memungkinkan bagi mereka untuk menyatakan pada yang mengabarkan ini apa? Kamu dusta atau kamu benar, jujur. Ya. Kenapa? Karena bentuk lafadznya, kalamnya bentuknya apa? Khabar, ya kan? Mengkhabarkan. Fi'il mudhari'. Naam. Faqauluhu yatarabbasna bi suratil khabar. Maka firmannya yatarabbasna itu bentuknya bentuk khabar. Wal muradu biha al amru, tapi yang dimaksudkan di sini adalah perintah. Maksudnya, wahai para wanita-wanita yang ditolak, jika mereka itu ditolak, menunggulah masa iddah kalian selama 3 quru. Jadi maknanya di sini adalah tarabbasna, wahai wanita-wanita yang ditolak, tunggulah kalian masa iddah kalian selama 3 quru. Bisa difaham, ya, kawan? Ya. Jadi walaupun bentuknya di sini fi'il mudhari', tapi yang dikehendaki dan maksud hakikat dari lafaz ini adalah amr, perintah. Ya, bahwa wanita itu tidak boleh kurang dari 3 quru dalam masa iddahnya ketika dia ditolak. Paham tuh, ya, kawan? Bisa difahami? Nah. Apa faedahnya? Ya. Kenapa bentuknya bentuk khabar yang dimaksudkan adalah insya? Wa faedatu dzalik, faedah dari perkara ini. Ta'kidu fi'lil ma'muri bihi adalah untuk menekankan perbuatan yang diperintahkan itu. Hatta ka'annahu amrun waqi'un. Sehingga seakan-akan itu merupakan satu perkara yang terjadi. Yutahaddatsu anhu, yang dibicarakan, kasifatin min sifatil ma'mur, seperti satu sifat dari sifat-sifat yang diperintahkan. Nah, jadi itu faedahnya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa lafaz atau kalam, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk khabar, padahal yang dimaksudkan adalah al-insya, itu lebih kuat penekanannya, ya, lebih kuat penekanannya daripada hanya sekedar perintah. Nah, kalau sekedar perintah, ya perintah saja begitu. Tapi kalau bentuknya khabar, maka itu perintah dan ditekankan sehingga seakan-akan itu sudah terjadi. Ya, bagaikan berita yang diberitakan, gitu loh. Karena sudah terjadinya, padahal yang dimaksud adalah insya, bukan suatu kejadian. Nah, tapi berbentuk seperti suatu kejadian agar kemudian mereka betul-betul melaksanakannya sehingga seakan-akan perintah itu sudah dilaksanakan, sehingga sudah terjadi. Bisa difahami ya, kawan? Hah? Naam. Itu yang dimaksud. Dengan khabar yang dimaksudkan adalah al-insya. Ya. Sehingga kita mestinya berpandai-pandai melihat kepada lafaz-lafaz yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Ya, terkadang ada yang bentuknya khabar yang dimaksudkan insya. Atau sebaliknya. Wa mithalul aks. Permisalan sebaliknya. Yaitu apa? Satu kalam yang kalau kita melihat kalam itu insya. Kenapa? Ada perintah. Atau misalnya bentuknya larangan. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah pengkhabaran. Misalnya qauluhu ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu. Berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Ikutilah jalan kami, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Wal nahmil. Lam-lam apa di sini? Lamul amr. Dan hendaklah kami yang membawa kesalahan-kesalahan dan dosa kalian. Orang kafir. Dikata orang kafir, ikuti saya, dosanya nanti saya yang tanggung. Nah, ini mirip ucapan orang-orang kafir ya, seperti ini, ya. Sudah jangan ini, tidak boleh, ini kemaksiatan. Wah, biar, pokoknya ikut, nanti saya yang tanggung semua dosanya. Nah, kata orang-orang kafir. Ya. Yang menjadi syahid di sini adalah firmannya wal nahmil khatayakum. Faqauluhu wal nahmil, bentuknya apa di sini, ikhwan? Perintah, ya kan? Dan perintah termasuk apa? Khabar apa insya? Insya. Sehingga tidak bisa disifatkan dusta atau benar. Iya kan? Nah. Wal nahmil bi suratil amr. Wal muradu biha al khabar. Tapi yang dimaksudkan adalah apa? Khabar. Ya, ikutilah jalan kami. Adapun masalah dosa kalian, kami nanti yang tanggung, begitu. Nanti kami yang menanggungnya. Ya, mereka mengabarkan. Ai, maknanya adalah wa nahnu nahmilu. Kami yang menanggung dosa-dosa kalian. kesalahan-kesalahan kalian. Nah, di sini bentuknya amar. Amar adalah insya, tapi ternyata yang diinginkan al-insya al-muradu bihi al-khabar. Insya, tapi yang dimaksudkan adalah khabar. Nah, wa fa'idatu dzalik, dan faedah yang demikian itu, yakni faedahnya al-insya yang dimaksudkan adalah khabar, tanzilu syai'il mukhbali anhu, mendudukkan sesuatu yang dikabarkan, munazzalal mafrudil mulzam bihi. Ya, mendudukkan sesuatu yang dikhabarkan tersebut kepada kedudukan yang diharuskan untuk dipegang, gitu. Diharuskan untuk dikomitmeni. Nah, ya, sudah nanti masalah kesalahan kami yang tanggung. Nah, diharuskan seorang itu untuk, ya, mengikutinya. Dan ditegaskan, dan masalah yang kalian khawatirkan sesuatu yang akan terjadi pada kalian, kami semua yang akan menjadi tanggungannya, begitu. Semakin ditegaskan, ya, dengan menggunakan lafaz wal nahmil, bentuk amar, ya. Kalau hanya menyatakan wa nahnu nahmilu, ya, sedangkan kami membawa khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian, kelihatannya kurang tegas, begitu, ya, di dalam ilmu balaghah itu kurang tegas. Tapi kalau dengan bentuk seperti bentuk perintah wal nahmil, ya, yang di situ mengandung talab, ya, mengandung ada unsur perintah, seakan-akan sesuatu ini adalah sesuatu yang diharuskan karena diperintahkan. Nah, sehingga ini semakin memperkuat pernyataan seseorang bahwa itu akan ditanggung semuanya. Semakin tegas untuk meyakinkan seorang yang mendengarkan perkataan tersebut agar dia mau mengikuti pernyataan itu. Nah, tapi tentunya ini pernyataan orang kafir. Wal kafiru kadzdzab. Tidak mungkin. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Naam. Dan pembahasan ini juga itu lebih terkhusus dijelaskan dalam ilmu balaghah. Fahimtum ya ikhwan? Tayib. Sekarang makna al-kalam ditinjau dari sisi yang lain. Ya. Ditinjau dari al-kalam tersebut secara hakikah, secara majaz. Ya. Mungkin tentang masalah majaz kelihatannya sudah di bahasa Indonesia kan, iya kan? Istilah majaz. Kalau bahasa Indonesianya apa, ikhwan? Hah? Kata kiasan, itulah. Majaz, ya mirip. Ya. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada majaz apa? Hiperbola. Ada majaz personifikasi. Ada majaz parabola. Ada? Oh, enggak ada. Hah? Apa? Majaz metafora. Khairan insyaallah. Seperti contohnya apa ya, ikhwan? Nyur melambai-lambai. Iya. Itu majaz apa itu? Hah? Apalagi yang lain? Hah? Ah, ini rendah ini bahasa Indonesianya, rendah ini. Hah? Apa? sehingga lahir apa, apa, apa yang antum ngomong tadi apa? Datanglah engkau ke gubukku, padahal rumahnya istana. Enak. Itu majas apa itu? Ada majas mengecil-ngecilkan keadaannya, akhi. Khairan insyaallah. Ya. Al-haqiqatu wal majaz. Wa yanqasimu al-kalamu min haitsu al-isti'malu ila haqiqatin wa majazin. Terbagi satu kalam dari sisi penggunaan, pemakaian. Terbagi menjadi dua, ada haqiqah dan ada pula majaz. Naam. Ya. Fal haqiqatu, adapun haqiqah, hiya al-lafzul musta'malu fima wudi'ala, adalah lafaz yang digunakan terhadap apa yang telah diletakkan untuknya. Memang sudah diletakkan untuk itu. Ya. Singa makan kambing. Itu majas apa hakikah? Hah? Hakikah? Kebetulan pada acara nasikah misalnya. Akikah. Hah? Singa makan kambing. Hah? Ketika menghadiri perayaan nasikah salah seorang ikhwan. Singa makan kambing ketika menghadiri perayaan salah seorang ikhwan. Perayaan nasikah. Itu akikah apa, majas? Hah? Nah. Nah. Tapi singa makan kambing di hutan belantara. Nah, yang tentunya yang dimaksud adalah ya, hakikah. Naam. Misalnya asadun, kata asad, singa, lil hayawan al muftaris, bagi hewan yang muftaris. Apa namanya, kawan? Hah? Buas apa ya, ha, apa itu namanya, muftaris itu yang sangar ya, buas lah. Nah, ha, ganas. Nah, fa kharaja biqaulina, maka keluar dari perkataan kami al musta'mal, lafaz yang digunakan, keluar al muhmal, ya, lafaz yang tidak digunakan. Ya, karena kalau tidak digunakan ya bukan kalam, ya kan? Fala yusamma haqiqatan wala majazan. Tidak dinamakan hakikah, tidak pula dinamakan majaz. Entum. Naam. Jadi disyaratkan kalam itu harus musta'mal. Ya. Wa kharaja biqaulina, keluar dari definisi kami, fima wudi'a lahu, pada apa yang diletakkan pada asalnya. Jadi pada asal peletakan, ya. Maka keluar darinya al-majaz, sebab majaz itu bukan asal peletakan. Asal peletakan singa untuk hewan yang buas itu, iya kan? Asad. Naam. Ya, asal peletakan naam, ya, al-khinzir, ya, untuk hewan yang diharamkan, dan begitu seterusnya. Naam. Dan Hakikat ini pun terbagi menjadi tiga bagian, insyaAllah akan kita sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.